saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, katakanlah. Katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ada yang mengatakan ini adalah redaksi kepada ahlul kitab dari Najran. Ahlul kitab dari Najran. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah redaksi kepada ahlul kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani Madinah. Ada yang mengatakan bahwa ahlul kitab di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani secara umum. Kaum Yahudi dan Nasrani secara umum. Yang jelas ini redaksi kepada ahlul kitab. Mau itu sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu kepada Yahudi dari kaum Najran, ataupun kepada Yahudi kota Madinah, ataupun kepada Yahudi dan Nasrani secara umum. Kemudian di sini disebutkan bahwa suatu kalimat, marilah berpegang kepada suatu kalimat. Suatu kalimat, kalimat di sini maksudnya adalah sebuah kata yang sempurna atau sebuah kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Kalimat adalah kata. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah ucapan yang bermakna sempurna. Sebuah ucapan yang bermakna sempurna. Ucapannya apa? Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Antara kita kaum muslimin dengan kalian ahlul kitab. Enggak ada perselisihan. Kemudian ucapannya itu adalah bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah ucapannya. Kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik itu berhala, berhalanya berbentuk manusia, makhluk hidup, atau berhalanya bukan berbentuk manusia. Ataupun salib, ataupun sembahan selain Allah, ataupun api, atau yang semisal. Ini ucapan yang sama antara kita dengan kalian. Kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan inilah dakwahnya para rasul. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya ini. Yaitu menyembah, mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 menunjukkan akan hal ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul. Seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku. Maka sembahlah aku. Lihat, ini semua rasul berdakwahnya seperti ini. Yaitu mengajak kepada tauhid. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusianya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini ajaran seluruh rasul. Menyembah hanya kepada Allah semata. Kemudian wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Ini juga kalimat yang sama, ucapan yang sama antara kita kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh menjadikan antara kita itu sembahan selain Allah. Kitanya itu tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sama. Sebagian ulama tafsir mengatakan bagaimana menjadikan sebagian kita disembah selain Allah, yaitu mentaatinya dalam maksiat. Misalkan saya taat kepada guru saya dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Nah, ini namanya menjadikan guru saya sembahan selain Allah. Ya. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Apa maksud sebagai Tuhan tadi? Mentaatinya dalam kemaksiatan. Jadi ada fulan A, fulan B. Fulan A menjadikan B sebagai Tuhan. Dalam artian, A ini mentaati B dalam perihal maksiat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan menjadikan di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berpaling, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Bahwa kalau seandainya kalian ini tidak setuju dengan ucapan tersebut atau berpaling dengan ucapan tersebut, maka pada saat itu saksikanlah bahwa kita ini terus saja di atas Islam. Di atas menyerahkan diri kepada Allah, di atas tauhid. Silahkan kalian berpaling, itu hak kalian. Dalam artian, kami akan tetap teguh dengan keislaman kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini atau dalam ayat ini terdapat pelajaran. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat dari riwayat Bukhari tentang turunnya ayat ini. Tentang turunnya ayat ini. Yaitu Abu Sufyan ketika masuk menemui Kaisar. Kemudian Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang sifatnya dan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan memberitahukan itu dengan sebaik-baiknya. Padahal Abu Sufyan pada waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Dan itu terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah dan sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan, "Hal yaghdur, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku nabi itu dia pernah berkhianat?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "La, tidak pernah berkhianat. Kami sering bersama dia dalam sebuah perjanjian, maka tidak pernah dia berkhianat." Maka setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan membawakan surat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl Azimir Rum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Menyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, pemimpin yang agung dari Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Fa aslim taslam. Wahai Heraklius, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Dan masuklah Islam, maka Allah akan memberikan pahalamu dua kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Jika kamu tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung seluruh dosa negaramu atau rakyatmu. Kemudian turunlah ayat ini. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillahi fa in tawalla fa qulu syahadu bi anna muslimin. Jadi cerita ayat ini turunnya seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan surat kepada Heraklius, raja dari Romawi. Ya, raja dari Romawi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini para ikhwan terjadinya adalah setelah perjanjian Hudaibiyah sebelum penaklukan kota Mekah. Makanya kita akan sangat bisa memahami Islam, salah satunya adalah dengan memahami sejarah. Itu wajib ya. Membaca sejarah Nabi hukumnya wajib. Maka saya berpesan, ayo hatamkan bacaan sejarah Nabi. Satu malam sehari. Misalkan selembar maksud saya. Satu malam selembar. Misalkan target tahun ini saya harus hatam sejarah Nabi sebelum tidur, daripada antum main handphone, nonton TV, gak ada selesai-selesainya, lihat Facebook, lihat WhatsApp, Facebook status gak di like-like, gak ada yang komen. Ada orang yang cuma nulis A, di komen satu juta orang. Nanti nulis cerita gak di komen-komen. Ya. Maka ini perhatikan para ikhwah. Kejadian ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius, itu kejadiannya antara perjanjian Hudaibiyah dengan penaklukan kota Mekah. Nah, kita harus tahu itu, perjanjian Hudaibiyah apa, penaklukan kota Mekah apa, baru benar-benar kita memahami ceritanya itu bagaimana dengan menarik. Ya, bagaimana ceritanya menarik dan tahu betul. Maka saya harus pun menceritakan. Perjanjian Hudaibiyah itu pada tahun ke-7 Hijriah. Ketujuh Hijriah, Nabi Muhammad SAW setelah 6 tahun berhijrah, maka beliau bermimpi. Pada tahun ke-6 Hijriah, beliau bermimpi bahwa beliau masuk kota Mekah dalam keadaan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka mimpi tersebut wahyu. Otomatis beliau ingin bersegera untuk menuju kota Mekah. Maka akhirnya beliau bersama istrinya Ummu Salamah pada tahun ke-7 Hijriah, kemudian bersama 1400 sahabat Nabi Muhammad SAW bergegas untuk pergi ke Mekah dengan niatan untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengutus seorang sahabat yang bernama Busr ibn Sufyan. Busr bin Sufyan untuk pergi ke Mekah melihat-lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera pergi ke Mekah dengan 1400 orang. Lalu akhirnya Busr membawa berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir Quraisy ingin menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah kepada para sahabatnya. Apakah ini perjalanan dilanjutkan atau tidak? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat di sini. Seorang Abu Bakar kadang terlihat lembut, santun, tapi tatkala dalam kebenaran terlihat kokoh. Nah, ini yang diperlukan dari jiwa seorang pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, jina umaran la harban. Wahai Rasulullah, kita datang dalam keadaan ingin berumrah, bukan ingin berperang. Famdu ala ismillah. In qatalna, qatalna. Maka lanjutkan dengan nama Allah. Kalau mereka memerangi kita, kita perangi. Oh, kita datang dalam keadaan ingin berumrah. Dan Mekah itu adalah milik seluruh orang. Ya, subhanallah. Maka akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jalan terus. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mengutus Utsman bin Affan untuk memberitahukan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kami datang dalam keadaan ingin berumrah, bukan ingin berperang. Ternyata Utsman bin Affan ditawan, bahkan diriwayatkan Utsman bin Affan sampai ke telinga Rasulullah SAW, Utsman bin Affan dibunuh. Maka terjadilah pada saat itu Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan, yaitu pembaiatan di bawah pohon Ridwan. Turunlah ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang beriman, alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah, yang membaiat engkau di bawah pohon. Pembaiatan itu adalah dalam rangka menetapkan hati atas terbunuhnya Utsman bin Affan atau atas ditawannya Utsman bin Affan. Jadi empati terhadap Utsman bin Affan, terjadi baiat ridwan. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah dikatakan Hudaybiyah karena di dalamnya, di daerah situ ada sumur namanya Hudaba. Ada yang mengatakan di daerah situ ada pohon namanya Hudaba. Allahu a'lam, yang jelas daerah situ namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah sekitar 22 kilo dari baratnya kota Mekah. Jalan menuju Jeddah 22 kilo. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari Hudaybiyah adalah tanah halal dan sebagian dari Hudaybiyah adalah tanah suci. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada As-Sahal. Didatangi oleh As-Sahal ibn Amr. As-Sahal bin Amr ini utusan dari orang-orang kafir Quraisy, melakukan perjanjian damai. Nah, di sini terjadi, kenapa saya ingin menceritakan perjanjian Hudaybiyah? Karena di sini terdapat pelajaran menarik bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Jangan khawatir dengan pilihan Allah. Anda pun dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada pilihan Allah, maka jalani itu. Karena itulah yang terbaik. Jangan tertipu dengan kasat mata Anda. Jangan tertipu dengan otak Anda yang maha terbatas. Jangan tertipu dengan hawa nafsu Anda. Ketika di situ adalah jalan yang merupakan pilihan Allah, jalanilah. Pasti solusinya datang yang terbaik. Hudaybiyah seperti itu. Perjanjian Hudaybiyah, datang Sahal bin Amr, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sahal datang, maka sahalallahu lakum amrakum. Semoga Allah memudahkan perkara kalian. Lalu apa yang terjadi? Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ditulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sahal, Amar Rahman, fawallahi la nadri ma huwa, walakin uktub bismikallahum. Artinya, Rasulullah SAW ingin menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sahal, Ar-Rahman, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka tulis yang lain, Bismikallahumma. Bismika Allahumma. Dengan nama Allah saja. Maka Rasulullah SAW pun menulis seperti itu. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib menulis seperti itu. Kemudian ditulislah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad dengan Suhail. Yaitu Sahal. Yang pertama, Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail. Kata Sahal, kalau seandainya kami mengakui engkau Rasulullah, misalnya tidak akan terjadi perjanjian. Maka tulis ini adalah perjanjian antara Muhammad. Lihat, beberapa kali turun menurunkan menurunkan sebuah hal yang semestinya diletakkan. Bismillahirrahmanirrahim turun jadi bismika Allahumma. Muhammad Rasulullah turun lagi enggak boleh. Tetap ini perjanjian antara Muhammad dengan Suhail. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya pun menyulitkan dari sisi kasat mata kita. Dari sisi otak kita, hawa nafsu kita menyulitkan kaum muslimin. Itu yang pertama terjadi hudnah. Gencatan senjata. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah. Hari tahun itu juga. Dan kalau ingin umroh, tahun depan. Berarti tahun ke-8 Hijriah. Tahun depan. Yang ketiga, kalau seandainya dari Quraisy datang masuk ke dalam agama Islam, datang ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW harus mengembalikan. Kalau tanpa izin orang-orang Quraisy harus mengembalikan. Yang kedua, yang keempat, ya, bahwa kalau seandainya ada yang dari kaum muslimin murtad pergi ke orang Quraisy, maka enggak boleh dikembalikan. Lihat, subhanallah. Ini kan sebenarnya menyempitkan kaum muslim. Ya, kemudian setelah itu, yang kelima, siapa saja yang ingin masuk ke dalam Quraisy, maka silakan dia masuk. Akan tetapi siapa saja dari Quraisy yang ingin masuk ke dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Quraisy boleh. Selain Quraisy boleh. Yang bukan yang Quraisy tidak boleh. Yang lebih luar biasa lagi ada kejadian Abu Jandal Suhail bin Amr. Kata Suhail, kata Abu Jandal ini, Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Jadi anaknya Suhail tadi, afwan. Anaknya Suhail yang mengadakan perjanjian namanya Sahal ibn Amr. Nah, ada nama anaknya Abu Jandal. Abu Jandal ini karena dia anaknya, otomatis sesuai dengan perjanjian tadi dia harus kembali ke orang Quraisy, anaknya. Karena anaknya masuk ke dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy, sesuai dengan perjanjiannya harus kembali ke Quraisy. Maka berat, subhanallah. Ya. Maka Abu Jandal mengatakan, ya ma'asyara muslimin, a'uraddu ilal musyrikin yaftununani fi dini. Wahai orang-orang muslim, kenapa kalian tidak menolong aku? Apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa agamaku, yang akan menguji agamaku di sana? Maka apa kata Rasulullah SAW? Lihat. Kalau ini sudah pilihan Allah, kalau ini sudah kesepakatan, maka kaum muslimin di atas kesepakatan. Inna aqdana bainana wa bainal qum ahdan. Kita sudah punya kesepakatan di antara mereka. Dan wa inna la naghduru bihim. Dan kita tidak mengkhianati kesepakatan kita. Subhanallah. Ya, saat itu juga berlaku. Tidak ada pengkhianatan atas kesepakatan. Kemudian Rasulullah SAW ingin menggembirakan Abu Jandal. Ya Aba Jandal isbir wahtasib. Fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja. Wahai Abu Jandal, bersabarlah, berharap pahalalah. Allah akan menjadikan untukmu dan orang-orang bersamamu jalan keluar dan solusi. Dan ini nanti terjadi. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyanggah Rasulullah, bukan menyanggah sih, tetapi menegosiasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa aduna 'alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran mereka di atas kebatilan. Halima nu'tid daniyata fi dinina, kata Rasulullah, bala, betul, kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Lalu kenapa kita memberikan, kata Umar bin Khattab, lalu kenapa kita memberikan kehinaan di dalam agama kita? Ini menurut penglihatan Umar bin Khattab kehinaan. Tetapi pilihan Allah luar biasa. Rasulullah SAW sepakat setelah itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati, itulah perjanjian Hudaybiyah. Makanya ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 pulang Rasulullah SAW. Gak jadi umrah. Gimana kesalnya? Maka kejadianlah yang antum sering dengar itu. Bahwa kata Rasulullah, sekarang kita pulang, gak jadi umrah. Maka hendaklah kalian bertahalul di sini. Para sahabat tidak ada yang mau menggundur rambutnya. Masuk ke kemahnya Ummu Salamah, kemudian diberikan saran oleh Ummu Salamah. Engkau dulu wahai Rasulullah yang menggundur rambutmu, nanti baru sahabatmu akan mengikutinya. Kenapa para sahabat tidak mau? Tadi sudah 6 tahun tidak bisa berumrah. Kemudian kesal dengan perjanjian Hudaybiyah. Bukan kesal, artinya berat dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka para ikhwah, benar-benar di situ diuji kita. Ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada pilihan Allah, maka yakini itu yang terbaik. Pilihan Allah pasti terbaik. Kalau seandainya ada pilihan di sini, tapi bukan taat kepada Allah, meskipun kelihatannya mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenyamanan, tetapi bukan taat pada Allah, yakini di situ pasti ada kebinasaan. Itu selalu seperti itu. Lihat beberapa kali ujian, dalam beberapa kesempatan. Saya setelah lebih dalam lagi membaca perjanjian Hudaybiyah ini, saya ingin jadikan sebuah kajian umum. Pilihan Allah terbaik dibandingkan pilihan manusia. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Ini para ikhwah yang dirahmati. Apa yang terjadi? Pulanglah mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW karena 10 tahun damai, tidak ada yang boleh melakukan ini peperangan dan tidak boleh digagalkan perjanjiannya. Beliau punya kesempatan untuk berdakwah ke Heraklius, ke Kaisar, ke mana lagi? Banyak, ya. Beliau berdakwah. Salah satunya ini. Makanya kejadian tadi, ayat tadi kan di antara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Mekah. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid. Itu dia. Ini para ikhwah. Dan akhirnya apa? Selama 2 tahun, ya, dari tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah. Selama 2 tahun beliau berdakwah, banyak yang masuk Islam. Gara-gara perjanjian tadi. Lihat subhanallah, pilihan Allah terbaik. Kadang kita mendahulukan hawa nafsu kita dan itu dipicu dengan saya ingin berdakwah. Saya beri contoh. Ini contoh kejadian nyata. Sabar itu pilihan Allah. Sabar itu apa? Pilihan Allah. Dan orang harus sabar. Apapun kenyataan pahit di depan dia, harus sabar. Maka para ikhwah, suatu Ramadan, ini saya buka salah satu kejadian di dakwah sunnah. Suatu Ramadan kemarin, saya kajian di Roja TV. Pulsa internet habis. Padahal kajian penting. Saya terpicu penting karena waktu itu 10 hari terakhir. Dan di Roja TV belum ada orang yang menjelaskan saat itu tentang Lailatul Qadar secara benar-benar mendetil. Terpicu saya harus menjelaskan sedetil-detilnya agar saya dapat pahala. Lihat, pemicunya dakwah. Pemicunya dakwah. Pas setengah dari kajian, baru sepertiga dari materi saya habis internet. Ini kan aib. Habis internet dalam dalam penyiaran. Karena internet salah satu modal utama kita untuk menyiarkan dari sini ke Roja. Dan akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Saya emosi, saya tinggal. Tidak melanjutkan kajian. Padahal setengah jam lagi masih bisa. Tapi karena ada pemicu tadi, tapi pemicunya sebenarnya hawa nafsu, dibawa-bawa dakwah. Ini kalau saya lanjutkan setengah jam, maka tidak akan selesai materi yang saya punyai. Akhirnya saya marah kepada kawan-kawan di dakwah sunnah. Marah. Selesai. Setelah itu, ternyata sebenarnya sabar pilihan terbaik. Karena itu yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita pikir, setengah jam sisanya masih diisi dengan sisa yang tadi, masih dapat minimal setengah. Tetapi kebiasaan saya harus menyampaikan yang menurut saya ini harus sempurna penyampaiannya. Itu kebiasaan saya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, pilihan Allah terbaik. Ketika kita diperintahkan untuk sabar, sabarlah. Apapun yang kita inginkan. Dan kadang-kadang pemicunya itu, saya ingin dakwah. Kenapa ente halangi? Kenapa enggak bersinergi? Gitu? Kenapa enggak siap-siap? Saya ingin dakwah. Sama dengan Umar bin Khattab tadi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau meletakkan kehinaan di dalam agama? Kita ini kan di atas kebenaran. Ya. Maka para ikhwah, apa yang terjadi? Tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW umroh lagi. Dan umroh diperbolehkan. Karena umroh pengganti tadi. Karena perjanjiannya kan tadi. Ya, salah satu poinnya adalah apa? Umroh tahun depan. Berarti tahun ke-7 kan? Baik. Tahun ke-8, perjanjian digagalkan oleh mereka. Oleh kaum kafir Quraisy. Maka akhirnya yang aturan 10 tahun tidak jadi. Karena yang menggagalkan mereka. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tahun ke-10 Hijriah terbuktilah perkataan Rasulullah kepada tahun ke-8 Hijriah. Terbuktilah perkataan Rasulullah kepada Abu Jandal. Abu Jandal, anaknya Sahal ibn Amr yang menulis perjanjian tadi. Apa tahun ke-8 Hijriah terjadi? Penaklukan kota Mekah. Semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang datang dengan asalnya 1.400 menjadi 10.000. 2 tahun berdakwah. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Para ikhwah, pilihan Allah terbaik. Meskipun kadang dalam kasat mata kita susah, sulit, melawan hawa nafsu, susah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah menarik sekali. Ya, makanya antara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Mekah turunlah ayat ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan surat kepada Heraklius, kepada Kaisar Kisra, banyak dari raja-raja yang diberikan. Dan pelajaran-pelajaran lain juga banyak, subhanallah. Karena ini bukan pelajaran sejarah, ya nanti kalau kita pelajaran sejarah kita akan bahas ini. Tahun ke-6, ke-7 Hijriah. Pelajaran menarik. Yang ingin saya ingin inti di sini adalah bahwa pilihan Allah terbaik. Pilihlah itu. Meskipun terkadang menurut kasat mata kita adalah sempit, sulit, tidak menguntungkan, tidak menyamankan. Maka yakinlah pilihan Allah terbaik. Apapun dalam kehidupan apapun. Meninggalkan yang haram. Dalam mengais rezeki. Mungkin pilihan Allah sulit. Ustaz, gara-gara ninggalin yang haram. Saya gini, kemarin di Pontianak saya ditanya. Pertanyaan menarik. Ustaz, saya sudah meninggalkan yang haram. Kebiasaan jahiliyah. Karena di Ponti, saya ada jadwal setiap tahun. Maka saya canangkan berdasarkan masukan dari Akhbahtiar. Kenapa kalau enggak setiap tahun, kenapa antum enggak baca kitab aja, Ustaz? Akhirnya saya canangkan, saya baca kitab di sana. Baca kitab namanya Masailul Jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Maka pertemuan pertama, ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah meninggalkan kebiasaan jahiliyah, yaitu bekerja di bank konvensional. Saya berusaha meninggalkan kebiasaan jahiliyah, selesai. Saya keluar. Kemudian ternyata setelah saya keluar, ternyata keadaan ekonomi saya tidak lebih baik. Kenapa ya Ustadz? Bagaimana solusinya? Bagaimana saya harus menyikapinya? Saya katakan yang pertama, harus ada dalam pikiran kita orientasi akhirat. Ini perhatikan ya, kawan-kawan yang sedang berhijrah meniti jalan Allah, saya tinggalkan yang haram. Tidak mesti harus orang kalau meninggalkan yang haram, tidak mesti harus dia lebih kaya dari sebelumnya. Paham maksud saya? Atau tidak mesti harus dia berorientasi itu, ini pasti datang. Maka saya kadang-kadang agak kurang suka orang yang saya hijrah dan saya sekarang lebih bagus daripada sebelumnya. Wahai saudaraku, hijrahmu bukan untuk dunia. Paham maksud saya? Paham gak? Jadi ada sebagian orang meninggalkan yang haram, dia anggap kalau ninggalin yang haram pasti Allah akan mengasih yang lebih baik. Maka kalau selalu ada dalam pikiran kita itunya, ini berarti masih apa? Orientasinya keduniaan. Itu loh. Itu kelirunya di situ. Ya. Tidak mesti harus orang yang kalau meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian dia ingin taat kepada Allah, kemudian dia mendapatkan yang lebih baik. Tidak mesti. Kadang-kadang yang lebih baik itu bukan hanya dari sisi harta. Minimal Anda sudah bertobat. Itu yang lebih baik. Ustaz, kenapa ekonomi saya sekarang semakin menurun ke bawah, bahkan nyungsep di bawah gak naik-naik. Gaji cuma salam tempel doang. Padahal kan saya sudah bertobat. Mana janji Allah? Loh, Anda ini ingin bertobat atau ingin mencari dunia? Nah, itu kan jawabannya. Paham maksud saya, para ikhwan? Ya, hati-hati dalam masalah ini. Ya. Maka, para ikhwan, pilihan Allah lah terbaik. Meskipun kelihatan sulit, kelihatan berat, kelihatan tidak masuk akal, kelihatan menghinakan seseorang. Ini pelajaran menarik dari Sulhul Hudaibiyah. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lima nu'tid daniyata bidinina. Setelah datang kepada Rasulullah, beliau tidak puas, datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kita meletakkan kehinaan di atas sama? Dengan harapan Abu Bakar nanti maju kepada Rasulullah. Karena kalau sudah Abu Bakar maju, maka pertimbangan berat bagi Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menjawab apa? Huwa Rasulullah. Pilihan. Dia adalah Rasulullah. Dalam berbagai macam kejadian-kejadian yang mungkin sulit, dia Rasulullah. Cuma itu jawabannya. Menunjukkan tingkat keimanan. Ini para ikhwah, belajar yang menarik dari Sulhul Hudaybiyah. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan langsung tafsirannya. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang ditulis, dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikirim kepada raja-raja Ahlul Kitab. Beliau SAW kadang membacanya pada rakaat pertama dari sholat sunnah fajar. Katakanlah, hai orang-orang mukmin. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi imam. Nabi Muhammad SAW sering baca ini tatkala pada surat rakaat pertama surat salat al-fajr, surat subuh, salat subuh. Hah? Salat sunnah fajar ya. Pada rakaat pertama pada salat sunnah fajar. Iya betul. Katakanlah hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah. Dan beliau membaca ayat tadi pada rakaat terakhir dari sholat sunat subuh. Karena mengandung dakwah kepada satu agama yang telah disepakati oleh para nabi dan rasul. Ayat itu juga mengandung tauhid uluhiyah yang berasaskan ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan agar diyakini bahwa manusia dan seluruh makhluk dalam kapasitas kemanusiaan, salah seorang di antara mereka tidak berhak sedikitpun memiliki sifat-sifat kerububiyahan dan tidak pula sifat-sifat keuluhiyah. Bila Ahlul Kitab atau selain mereka patuh terhadap hal itu, maka mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini persis seperti ayat Allah di dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ya, silahkan baca ayatnya itu. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini faedah terakhir, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang kaum liberalis. Untuk apa? Hah? Toleransi dalam artian menyamakan semua agama. Karena mereka mengatakan ya Ahlul Kitab la apa namanya? Ila kalimatin sawa. Ayo kepada kalimat yang sama. Oh, sama-sama nyembah Allah kan. Sama-sama nyembah kebenaran. Caranya aja mungkin beda. Maka jawabannya gimana? Mudah jawabannya. Hah? Jawabannya ada pada ayat itu. Alla na'budu illallah. Jangan kayak kita menyembah selain Allah dan tidak mensyirikkan Allah, dan kalian mensyirikkan Allah. Ada faedah menarik, Pak. Salah satu cara mendebat orang-orang yang sesat dan orang-orang kafir adalah dengan qalbul adillah, yaitu membalik dalil. Di dalam dalil yang mereka pakai untuk kesesatan pasti ada dalil untuk kebenaran. Itu saya dapatkan faedah dari Syekh Ali Hasan kemarin ketika di Batu. Di dalam dalil yang digunakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat untuk melegalkan kesesatannya, pasti ada dalil untuk kebenaran. Ini disebut dengan qalbul adillah. Ya, membalikkan dalil. Yang asalnya dalil itu untuk menghantam kita, kita bisa gunakan untuk senjata kita. Ya, dalam bahasa kerennya mungkin dalil senjata makan tuan. Itu istilah dari saya. Dalil senjata makan tuan. Sering itu dalam Al-Quran. Mereka berdalil dengan ini. Semua agama sama. Ila kalimatin sawa kan. Di situ kan dianggap ayo kepada kalimat yang sama kan. Kenapa beda-beda kan? Kenapa Islam mengaku yang paling benar? Semuanya sama. Jalannya aja beda. Untuk pertama jawabannya adalah sama kalau benar-benar menyembah Allah. Sedangkan mereka musyrik. Bagaimana bisa disamakan? Nah, begitu. Saya dipahami ini Pak Ikhwan. Wallahu a'lam. Itu pelajaran terakhir dari ayat ini, dan ayat ini agung. Ya, ayat ini agung. Dan di antara keagungan ayat ini adalah tadi yang berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Semoga sekali lagi, semoga kita semakin optimis untuk menjalankan janji Allah. Ingat, pilihan Allah adalah yang terbaik.